wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab menghormati hal-hal yang mulia yang ada pada kaum muslimin. Wa minal ahadits, di antara hadis yang disebutkan oleh penulis adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan ketika itu di dekat Nabi terdapat seorang bernama Al-Aqra ibn Habis. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah anak laki-laki Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kakeknya Al-Hasan dari jalur ibunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu atau anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai dua cucunya ini, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Karena keduanya adalah Sibtun. Ya, Sibtun adalah cucu dari jalur anak perempuan. Ya, kebalikannya adalah Hafidun, cucu dari jalur anak laki-laki. Namun meskipun dua-duanya sama-sama dicintai oleh Nabi, Al-Hasan bin Ali itu lebih mulia daripada Al-Husain. Al-Hasan itu lebih mulia daripada Al-Husain. Dan perlu diketahui bahasanya jarak kelahiran di antara keduanya selisihnya cuma 1 tahun. Ini Al-Hasan dan Husain dan adiknya Husain itu selisih kelahirannya cuma 1 tahun. Ya, kata orang Jawa, Fatimah itu kesundulan. Ya, kata orang Jawa, Fatimah itu kesundulan. Baru lahir Al-Hasan, ya, tak lama setelah itu hamil. Hamil lagi. Nanti lahirlah Husain. Ya, umurnya cuma 1 tahun selisihnya. Selisih umurnya cuma 1 tahun saja. Nah, yang lebih mulia dan keduanya adalah Al-Hasan. Kenapa? Karena tentang Al-Hasan Nabi menyampaikan satu hadis yang tidak Nabi sampaikan dan Nabi katakan untuk Husain. Tentang Al-Hasan Nabi mengatakan, anakku ini, yaitu cucuku ini adalah Sayyid, seorang yang berjiwa pemimpin. Seorang yang berjiwa pemimpin, dalam bahasa keren di tempat kita, Sayyid ini ya mirip-mirip dengan kosakata negarawan. Negarawan. Maka cucuku ini adalah seorang yang punya jiwa pemimpin. Seorang jiwa pemimpin itu belum tentu jadi pemimpin sebagaimana Al-Hasan. Wala Allah, dan semoga Allah mendamaikan dengan sebab cucuku ini dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Fakanal amru kama qala, dan yang terjadi adalah sebagaimana yang Nabi kabarkan. Tatkala terjadi al-fitnah, yaitu perang saudara di antara kaum muslimin ini, fi zamanil Muawiyah, di zaman Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib mati atau gugur meninggal dunia sebagai syahid ini, karena dibunuh oleh seorang yang punya paham sesat, kafirnya Ali, Abdurrahman bin Muljim. Maka alatil khilafatu ilal Hasan, maka kepemimpinan, suksesi kepemimpinan itu alat berpindah atau berujung kepada Al-Hasan. Ba'da Abi, setelah wafatnya ayahnya Ali bin Abi Thalib. Di manakah jiwa pemimpinnya Al-Hasan? Dan Al-Hasan itu berstatus sebagai khalifah hanya selama 6 bulan. Hanya selama 6 bulan sejak wafatnya bapaknya, dia dibaiat jadi khalifah, berstatus sebagai khalifah selama 6 bulan. Kemudian tanazala anha, dia mengalah daripada, karena kaum muslimin ketika itu terbelah menjadi dua kubu. Ada kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam dan yang lainnya, dan ada kubunya Ali yang kemudian dilanjutkan dengan kubunya Al-Hasan yang berada di Kufah dan daerah-daerah yang lain. Maka pada saat itu negeri kaum muslimin terbelah dua. Pro sana dan ada yang pro sini. Akhirnya Al-Hasan mengalah. Daripada terjadi terkotak-kotak kaum muslimin, terkubu-kubu jadi dua kubu, ya sudah saya mengalah saja. Dia mengalah, dia tanggalkan khilafah, jabatan sebagai khalifah, dia serahkan pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Adalah pemimpin kaum muslimin saat ini. Dan yang dilakukan oleh Al-Hasan ini adalah haqqan li dima'il muslimin, untuk melindungi darah kaum muslimin. Daripada ada orang yang mati gara-gara saya mempertahankan status kekuasaan. Padahal Allah katakan tertumpahnya darah seorang muslim satu orang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan itu satu hal yang lebih jelek dibandingkan rontoknya jagat raya. Maka mengalah demi tidak supaya tidak terjadi tumpah darah di antara sesama muslim. Lianau ya'lamu, karena Al-Hasan itu faham betul ana finnasi, bahasanya di tengah-tengah manusia terdapat banyak orang jahat. Wa annahum rubbama ya'tuna ilaihi, boleh jadi orang-orang jahat itu mendatangi Al-Hasan. Wa yughirunahu, kemudian mengecoh, kemudian menipu Al-Hasan, memprovokasi padahal tipuan. Provokasi namun tipuan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah orang yang jahat kepada saudaranya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Al-Husain bin Ali itu sampai terbunuh, hakikatnya pembunuhnya adalah Ahlul Iraq, orang Iraq, tepatnya Ahlul Kufah. Tepatnya adalah penduduk Kufah. Wahasalama hasal, maka terjadilah apa yang terjadi, terbunuhnya satu pembunuhan besar, pembunuhan yang mengerikan, terjadi di Padang Karbala, dan terbunuhlah sebagai syahid Al-Husain bin Ali. Nah, ini gara-gara ada provokasi sejumlah orang yang jahat berkirim surat kepada Al-Husain yang ketika itu posisinya di Mekah. Mengatakan bahasanya ada 70 ribu orang yang siap berkirim surat, orang Kufah, mengatasnamakan penduduk Kufah. Ada 70 ribu, bayangkan, banyak sekali, 70 ribu. Ada 70 ribu orang yang siap mati demi dirimu. Datanglah kemari, kami akan bayat engkau sebagai khalifah, sebagai kepala negara, dan kami akan berjuang untuk mempertahankan hakmu sebagai khalifah sampai tetes darah penghabisan kami. Itu suratnya. Perwakilan penduduk Kufah. Datanglah kepada kami, dan itu bolak-balik suratnya banyak sekali. Mewakili kelompok ini, suku ini. Maka semua deklarasi ngasih dukungan. Suku ini kirim surat, kami dukung sekian, dengan jumlah sekian. Suku kami ngasih dukungan sekian. Sampai suratnya itu bertumpuk banyak. Di rumahnya Al-Husain di Mekah. Dan karena suratnya demikian banyak, tumpuan suratnya itu demikian banyak, masing-masing deklarasi dukungan. kepada Al-Husayn, datanglah kemari, ini kami semua pengikutmu 70 ribu, kami semua pengikutmu, kami semua sumpah setia untuk membela dirimu dan kekuasaanmu. Datanglah kemari, kami akan angkat engkau sebagai khalifah, dan yang paling berhak untuk jadi khalifah adalah dirimu. Karena demikian bolak-balik datang deklarasi dan dukungan tersebut, sangat-sangatnya bertumpuk. Nah, akhirnya Al-Husayn kemudian bersemangat untuk pergi ke sana. Dalam keadaan para sahabat mencegahnya, melarangnya. Dalam keadaan para sahabat mencegahnya dan melarangnya. Dan di antara, dan ketika Husain berangkat, ketika itu Ibnu Umar tidak ada di tempat. Begitu sampai di tempat, dapat kabar kalau Husain pergi mau ke Kufah. Maka Ibnu Umar kemudian pergi keluar Mekah ngejar Husain. Ngejar Husain. Kemudian menasihatinya, jangan berangkat. Penduduk Kufah itu punya track record jelek. Ya, mereka ini katanya mendukung ayahmu Ali bin Abi Thalib, namun mana dukungannya melempem. Masa kemudian sudah punya terkekot seperti ini, kamu mau datangi juga ajakan mereka? Mereka ini punya terkekot jelek, jangan berangkat. Namun Al-Husayn tidak bersikuku, saya berangkat. Ya, berangkat. Sampai kemudian sampai Ibnu Umar ini mendekap Husain dari belakang, memeluknya, jangan berangkat. Mereka ini orang-orang khianat, deklarasi mereka deklarasi palsu. Gayanya saja sebelum terjadi wah-wahan, gaya-gayaan, kami dukung kami, kami akan dukung dirimu. Sumpah mati, sampai titik darah penghabisan, itu cuma omong kosong. Mereka punya track record yang jelek, terbukti mereka tidak khianat dengan janjinya dan perkataannya. Sampai nangis di dekat dari belakang Ibnu Umar. Mohon Husain tetap kekal, tidak berangkat. Sampai Ibnu Umar mengatakan, seandainya bukan karena engkau cucu Nabi, aku akan berdiri di depan dan aku tidak akan membiarkan engkau lewat kecuali engkau melangkahi mayatku. Namun Husain kekal. Dan singkat cerita, ketika dia posisinya di Karbala, satu tempat terbuka di dekat Kufah, belum masuk Kufah, maka janji 70 ribu tadi omong kosong. Tidak ada. Satupun hidung tidak ada. Deklarasi dukungan omong kosong semua. Omong kosong semua. Satupun batang itu tidak ada. Padahal kemarin, ini ketika Al-Husayn itu berhadapan dengan orang-orang ya, bermaksud jahat dengannya, tidak ada satupun yang membelanya. Mereka tahu keadaan Husain, mereka tahu. Namun tidak ada satupun batang hidung yang keluar. Jangankan 70 ribu, 1000 tidak ada. Bahkan 70 tidak ada, 70 tidak ada, satupun tidak ada. Omong kosong. Maka inilah al-asrar, inilah orang-orang bejat, orang-orang jahat, provokator, yang memprovokasi sebagian orang yang dilihat punya semangat untuk memimpin, semangat untuk maju, diprovokasi. Setelah terjadi apa-apa, menghilang semua. Setelah terjadi apa-apa, ada yang kemudian yang katanya setia, katanya pasang badan, itu hilang semua ketika terjadi masalah. Dan orang-orang yang bermentalitas semacam penduduk Kufah ini ada di mana-mana. Tidak mesti di Kufah, di Indonesia pun ada, kan? Di tempat-tempat yang lain pun ada mentalitas semacam ini. sebelum ada masalah, ya ya oh kami dukung, titik darah penghabisan, Allah Akbar dan seterusnya. Begitu ada masalah hilang semua, itu masalah hilang semua, tidak ada kekuatan sekian, dukungan sekian ribu dan seterusnya, tidak ada. Nah, Al-Hasan ini seorang yang bijak, sebagaimana Nabi katakan dia sayyid, seorang yang bijak, seorang yang mentalitasnya pemimpin itu orang bijak. Itu bentar, dia tidak ingin adanya orang-orang yang al-asrar yang memprovokasi, yang kemudian menipunya, sebagaimana telah menipu saudaranya. Oleh karena itu Amal Hasan radhiyallahu anhu, maka Al Hasan bin Ali setelah menimbang dan menimbang, akhirnya memilih untuk mengalah. Daripada kaum muslim terbelah menjadi dua bagian, mengalah saja. Karena dia serahkan khilafah, kekuasaan kepada Muawiyah, jabatan kepala negara dia serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal secara teoritis ini Al-Hasanlah yang paling berat. Secara teoritis Hasanlah yang paling berat. Nun ngotot di sini cuma akan menyebabkan kaum muslimin terbelah. Pendukung ini dan pendukung sana. Nih, kemudian mempertahankan, masing-masing mempertahankan dukungannya, hanya terjadi gesekan, tumpah darah. Maka seorang yang berjiwa pemimpin, seorang berjiwa negarawan seperti Al-Hasan, dia mengalah daripada pecah. Nih, itu jadi tumpah darah di antara kaum muslimin. Sudah, kamu ingin apa dunia kekuasaan ini, silakan. Ini silakan dunia untukmu. Yang penting kaum muslimin kembali menyatu. Maka dengan inilah, dengan tindakan Al-Hasan inilah, maka Al-Hasan dipuji oleh Nabi sebagai sayyid, seorang yang berjiwa pemimpin, seorang negarawan. Dan seorang yang berjiwa pemimpin itu tidak mesti jadi pimpinan, sebagaimana Al-Hasan bin Ali. Beliau ditegaskan oleh Nabi adalah sayyid, seorang yang berjiwa pemimpin, dan beliau tidak jadi memimpin. Dan beliau lebih, dan beliau tidak jadi memimpin. Karena jiwa kenegarawannya, maka dia menimba. Negeri kaum muslimin terpecah sejak waktu yang lama, sejak masa bapaknya. Ada pro sini dan pro sana. Ada kemudian kontak senjata, ada peperangan, ada terjadi tumpah darah. Semuanya orang Islam, semuanya teriak Allahu Akbar. Yang nyerang teriak Allahu Akbar, yang diserang juga Allahu Akbar. Gimana demikian? Gimana demikian? Gimana ini terjadi? Maka daripada demikian, apa sih yang diminta sana? Oh, sana minta dunia. Ini sudah serahkan dunia. Ini namanya demi kemudian keutuhan negara, demi kemudian menyatunya kaum muslimin, dunia yang wah diserahkan. Nah, hanya orang-orang yang statusnya sayyid, berjiwa pemimpin, yang bisa demikian. Soalnya kemudian kata orang di bahasa kita, negarawan sejati yang bisa melakukan demikian. Nah, maka kembali kepada maka fasara dalika, maka damailah, maka dengan hal ini ketika Al-Hasan menyerahkan kekuasaan kepala negara kepada Muawiyah, maka jadilah itu misdaqan, bukti benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan cucuku ini Allah damaikan dua kubu kaum muslimin. Dua kubu kaum muslimin yang sudah bertikai bertahun-tahun. Yang sudah bertikai bertahun-tahun sejak masa bapaknya. Sudah kemudian bertikai bertahun-tahun. Maka Ali bin Abi Thalib itu menjabat sebagai khalifah tahun 30, tahun 35 Hijriah. Sampai tahun 40. 5 tahun lamanya. Bertikai, gontok-gontokan terjadi, perpecahan. Dan kemudian ketika kekuasaan berpindah ke Al-Hasan, Al-Hasan pilih untuk mengalah demi menyatunya barisan kaum muslimin. Dan ketika dan di waktu tahun di mana Al-Hasan itu menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dan bersatulah kaum muslimin, sudah tidak ada lagi dua kubu, maka disebutlah tahun itu dengan sebutan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Nah, kembali kepada Al-Hasan dan Husain di masa kecilnya, maka Nabi mencium Al-Hasan dan Husain, dan di dekat Nabi ada Al-Aqra' bin Habis, salah satu pimpinan Bani Tamim, dan dia ini orang Badui yang hidup di tengah padang pasir, nomaden. Dan umumnya orang Badui dan yang semisal dengan mereka, umumnya mereka itu jafa, tidak punya adab dan etika dan kelembutan hati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan, lantas Al-Aqra' mengatakan, "Saya punya 10 anak, enggak ada satupun yang pernah saya cium." Al-Aqra' bin Habis mengatakan, "Saya punya 10 anak, enggak ada satupun yang pernah saya cium." Kata Sa'd bin Utsaimin, "A'udzu billahi min qalbin qasid." Aku berlindung pada Allah dari hati yang keras. Maka dia tidak pernah mencium anaknya meskipun anaknya masih kecil-kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandangi Al-Aqra' dan mengatakan, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Artinya orang yang tidak menyayangi sesama tidak akan disayangi oleh Allah. Maka bisa kita pahami dan simpulkan dari hadis ini, siapa yang menyayangi sesama maka Allah akan menyayanginya. Dan memang demikian sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu." Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah Zat yang Maha Penyayang. Maka di sini dalil bahwa selayaknya seorang muslim itu memiliki kasih sayang ketika dia bergaul dengan anak kecil atau semisal itu. Dan sepatutnya seorang bapak itu yang mencium anaknya ketika anaknya kecil. Jadi kalau sudah gede sudah enggak mau dicium. Maka pas kecil kemudian hendaknya seorang bapak ya dia mencium anaknya atau kemudian cucunya dari jalur anak perempuannya atau dari jalur anak laki-lakinya. Ciumlah anak kecil sebagai bentuk kasih sayang dengan mereka. Yang pertama, yang kedua, mencium anak kecil adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sikap sebagian orang yang keras dan kasar kepada anak-anak sehingga Anda jumpai orang tersebut tidak memberikan kesempatan pada anak kecilnya untuk duduk di forum atau majelisnya orang-orang yang dewasa, bahkan tidak memberikan kesempatan pada anak kecilnya untuk meminta sesuatu pada bapaknya. Bahkan jika dia lihat anak kecilnya itu datang ke tempat orang-orang dewasa duduk, maka dia bentak. Maka sikap semacam ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan ini tidak menunjukkan adanya kasih sayang. Lain hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jadi imam, dan umumnya Nabi jadi imam di salah satu salat siang hari, boleh jadi salat zuhur atau salat asar. Lantas datanglah cucu beliau, Umamah. Cucu beliau yang bernama Umamah. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah ketika beliau salat jadi imam, mengimami banyak orang. Jika Nabi berdiri, Nabi gendong Umamah. Jika Nabi duduk, jika Nabi sujud, maka Nabi letakkan Umamah di sampingnya. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, diberi judul bab oleh Imam Nawawi, bab bolehnya menggendong anak kecil sambil sholat. Maka boleh menggendong anak kecil sambil sholat dengan catatan anak kecil tersebut tidak membawa najis. Kalau dia membawa najis, dia pakai pampers dan sudah berisi najis maka tidak boleh. Dan menggendongnya dalam kondisi ini ya berarti menyebabkan sholatnya tidak sah. Tapi kalau baru saja ganti pampers, secara umum tidak bawa najis, maka menggendongnya sambil sholat adalah satu hal yang boleh sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aina hadha al-khuluq, maka di manakah akhlak ini dibandingkan akhlak kita zaman ini? Maka sekarang ini kita jumpai ada seorang yang seandainya menjumpai anak kecil di masjid langsung diusir. Maka masuk masjid saja tidak boleh, lebih-lebih lagi digendong pas sholat. Kasus yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari sujud, lantas datanglah Hasan dan Husain. Lantas Hasan dan Husain menunggangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Hasan dan Husain menjadikan Nabi seperti unta tunggangan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlama sujudnya. Sujudnya lama karena membiarkan cucunya naik di punggungnya. Bahkan sampai-sampai ketika itu ada sahabat yang merasa ini kok sangat lama, akhirnya dia lirik. Ini ada apa sih kok, kenapa enggak bangun-bangun? Maka dia lirik, ternyata di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua cucunya. Ya kemudian menjadikan punggung Nabi sebagaimana unta tunggangan, atau dalam bahasa kita kuda tunggangan. Maka setelah mengucapkan salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasih klarifikasi kepada para sahabat. Ya, cucuku ini menjadikanku sebagai hewan tunggangan, dan aku tidak suka untuk bangkit sampai mereka menyelesaikan keinginannya, menyelesaikan seleranya. Kasus yang ketiga, satu hari di hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, lantas datanglah Al-Hasan dan Husain. Dan ketika itu Hasan dan Husain memakai baju baru. Nampaknya baju barunya itu kedodoran, sehingga keduanya keserimpet, kata orang Jawa. Kemudian keduanya keserimpet karena pakaian yang dia pakai, akhirnya ya'thurani bihima, keduanya terpeleset jatuh. Terpeleset jatuh karena pakaian, kata orang Jawa namanya keserimpet. Jalan pakai pakaian yang mungkin lebih dari ukurannya, maka kemudian keserimpet jatuh. Maka begitu Nabi melihat cucunya jatuh, sudah hampir dekat mimbar tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, begitu Nabi lihat cucunya jatuh keserimpet bajunya sendiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan khutbah Jumatnya. Maka break khutbah Jumat. Khutbah Jumatnya break, Nabi turun dari mimbar, kemudian Nabi gendong dua cucunya, kemudian dibawa ke mimbar. Kemudian setelah itu di atas mimbar, setelah Nabi menghentikan tangisan cucunya, kemudian cucunya ditaruh di mimbar dekat Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shadaqallahu, sungguh benar apa yang Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sunya harta dan anak atau termasuk cucu itu menggoda. Itu menggoda, kata Nabi. Aku lihat dua anak kecil ini keserimpet jatuh dan aku tidak bisa bersabar untuk menolongnya. Khutbah Jumat pun ditinggalkan karena tidak sabar. Ini karena kasihan dengan anak-anak. Yakni famatobat nafsuhu, maka tidaklah nyaman hati Nabi. Hatta nazala, sampai Nabi kemudian turun dari mimbarnya dan menggendong cucunya. Maka dalam ini semua dan yang semisalnya terdapat dalil bahwa sepatutnya seorang itu sayang dengan anak kecil, lembut dengan anak kecil, dan itu adalah sebab kasih sayang Allah Azza wa Jal kami memohon pada Allah agar meliputi kita semua dengan kasih sayangnya, kelembutannya dan kebaikannya. Dan secara umum keadaan demikian sayang dengan anak kecil, dengan anak-anak, ini satu hal yang warisan Nabi, ajaran Nabi ini demikian, demikian besar, demikian besar ada pada, terwarisi pada orang-orang Arab. Oleh karena itu, untuk kalau di Arab Saudi, tentu ada waktu-waktu di mana pengecekan lalu lintas itu ketat, yaitu ketika musim haji. Ketika musim haji, dan di antara larangan di sana adalah larangan taksi ilegal. Taksi ilegal. Oleh karena itu orang, misalnya orang Indonesia yang di sana punya mobil, tinggal di sana, maka kalau di musim haji, dekat-dekat musim haji, dia hati-hati, sangat hati-hati untuk misalnya ngantar saudaranya jamaah haji dari Indonesia, karena bisa-bisa kena pasal taksi ilegal. Padahal tidak, ini keluarga, itu urusan keluarga. Dan secara umum kalau orang itu naik taksi, kemudian kalau di Arab Saudi orang itu bawa taksi atau bawa mobil, kemudian ada peluang dan kemungkinan berurusan dengan polisi, maka di antara cara aman supaya tidak berurusan dengan polisi dan aman dari disetop oleh polisi, ditilang oleh polisi, di antara cara amannya adalah bawa anak kecil. Bawa anak kecil, taruh di depan sampingnya sopir. Nanti ketika kelihatan ada anak kecil, maka ini mau ditilang itu nanti gak jadi. Itu kalau di Saudi, asal di samping sopir itu ada anak kecil, kira-kira bermasalah karena ini dituduh atau kemudian dicurigai taksi ilegal, itu kalau di depannya kok ada anak kecil, itu jadi, enggak jadi, dibiarkan, lewat saja anak kecil, lewat. Jadi bawa anak itu jadi senjata, semula enggak mau ngajak anak, jadi enggak mau ngajak anak, nanti daripada dicurigai polisi, ngajak anak, ayo ikut. Aslinya enggak mau ikut, malah dirayu anaknya, ayo naik mobil, dirayu-layu untuk ikut, taruh sampai sopir, nanti ketemu polisi aman, tidak ada curiga-curiga. Padahal kalau musim haji, matanya polisi itu mata curiga saja, mata polisi lalu lintas Saudi itu matanya mata curiga saja. Nah, mata curiga itu hilang kalau di sampingnya ada anak kecil, sampingnya sopir anak kecil. Itu praktek bagaimanakah bentuk besarnya kasih saya. Lain hanya dengan polisi tempat kita. Orang kemudian membawa anak kecil, mengantar anak kecil sekolah, itu nggak peduli mau telat sekolah, mau kemudian bawa anak kecil ataukah tidak, tidak pandang bulu ini. Kalau polisi Saudi pandang masih pandang bulu, ini bawa anak kecil, kasihan anak kecil daripada dia tertunda perjalanannya dan sebagainya, jadi hari gembiranya jadi tidak gembira, waktu gembiranya jadi tidak gembira, karena tadi bapaknya gembira jadi sedih karena kena tilang. Maka sudahlah, sana biar tetap gembira. Nah, kemudian dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan ada sejumlah orang dari Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka mengatakan, apakah kalian mencium anak kecil? Maka Nabi katakan iya. Kemudian mereka mengatakan, akan tapi kami wallahi demi Allah kami tidak pernah mencium anak kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awa amliku ingkana Allah, sungguh aku tidaklah memiliki kemampuan jika Allah mencabut kasih sayang dari hati kalian. Aku tidaklah memiliki kemampuan untuk bisa mempertahankan kasih sayang yang ada di hati kalian. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak sayang dengan manusia, dan orang lain, maka Allah tidak akan menyayanginya. Muttafaqun alaih. Dari Al Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian sholat jadi imam untuk banyak orang, maka adalah dia cepatkan sholatnya, karena di tengah-tengah makmum itu ada orang yang fisiknya lemah, ada yang sakit, dan ada yang tua. Dan jika salah satu kalian sholat sendirian, maka panjangkanlah sebagaimana yang dia inginkan. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, di tengah-tengah para makmum itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang tua, dan juga ada orang yang punya kebutuhan mendesak. Penjelasannya, maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala mengatakan, mengutip hadis dari Ibu Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, datanglah sekelompok orang Arab Badui menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka bertanya, apakah kalian mencium anak kecil? Maka Nabi katakan, iya. Dan orang Arab Badui sebagaimana kita ketahui semua, mereka punya sikap yang kasar, mereka punya keras dan kasar, terutama orang Arab Badui yang ternaknya adalah bertenak unta. Karena orang Arab Badui yang hidup nomaden di tengah padang pasir itu ada yang ternaknya ternak kambing, ada yang ternak unta. Nah, yang lebih kasar itu adalah yang ternak unta. Fa'ina indahum, maka orang Arab Badui yang ternak unta itu punya keras, punya kasar dan keras, yang menjadikan hati mereka seperti batu. Nas'alullah al-afiyah. Mereka bertanya, apakah kalian mencium anak kecil? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya. Ketika mereka mengatakan, kami tidak pernah cium anak kecil, maka Nabi katakan, aku tidaklah memiliki kuasa untuk kalian sedikit pun jika Allah cabut kasih sayang dari hati kalian. Maka di sini dalil bahasanya mencium anak kecil itu bagian dari sayang dengan anak kecil dan lembut dengan anak kecil, bagian dari bentuk rahmah, belas kasih dengan anak kecil. Kemudian hadis ini dalil bahasanya Allah Ta'ala menurunkan di hati seseorang kasih sayang, dan jika Allah turunkan di hati seseorang kasih sayang, maka orang tersebut akan sayang dengan yang lain, dan jika dia sayang dengan yang lain, maka Allah akan menyayanginya. Sebagaimana dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak sayang dengan orang lain, maka Allah tidak akan menyayanginya. Maka orang yang tidak sayang kepada yang lain, maka Allah tidak akan menyayanginya. Maka siapa yang tidak sayang kepada manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Dan yang dimaksud dengan manusia adalah manusia-manusia yang layak untuk disayang, yaitu sesama orang yang beriman, orang kafir dhimmi, dan semisal itu. Adapun orang kafir yang tidak layak disayang, itulah kafir harbi, kafir yang ngejak perang sama kaum muslimin, maka tidak boleh menyayanginya. Bahkan yang diperbolehkan adalah membunuhnya, menumpasnya, karena Allah Ta'ala berfirman menggambarkan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka Nabi dan para sahabat itu keras dengan orang-orang kafir dan lemah lembut dengan sesama orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, wahai sang Nabi, berjalanlah engkau melawan orang kafir dan orang-orang munafik, dan hendaklah engkau bersikap keras kepada mereka, pada orang kafir yang kafirnya memerangi kaum muslimin. Allah perintahkan untuk bersikap keras. Tempat tinggal mereka adalah neraka, dan itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Dan Allah Ta'ala juga menyebutkan ayat ini di dua surat di Al-Quran dengan redaksi yang sama, wahai sang Nabi, berjalan melawan orang kafir dan orang-orang munafik, keraslah kepada mereka, tempat tinggal mereka adalah neraka, dan neraka adalah sebaik-baik tempat kembali. Ayat ini Allah sebutkan di surat At-Taubah dan di surat At-Tahrim. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidaklah mereka menginjak satu tempat, tidaklah mereka para mujahid menginjak di satu tempat yang bikin marah orang kafir, tidak pula mereka menyerang musuh, kecuali akan dicatat untuk mereka sebagai amal saleh. Demikian juga sayang sama hewan, wabahaim, sama hewan, darabah, hewan yang ada di muka bumi secara umum, dan hewan peliharaan secara khusus. Maka itu ada di antara tanda Allah Azza wa Jalla menyayangi seseorang. Karena jika lembut hati seseorang, maka dia akan menyayangi semua yang punya nyawa. Dan jika dia menyayangi semua yang punya nyawa, maka Allah akan menyayanginya. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami dapat pahala karena menolong binatang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Na'am iya, karena semua makhluk yang punya nyawa, maka menolongnya adalah ajrun, satu hal yang berpahala." Dan di antara bentuk kasih sayang dan kasihan dengan sesama orang yang beriman adalah ketika seorang itu jadi imam masjid, imam sholat, maka tidak sepatutnya baginya untuk memperlama sholatnya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, jika salah satu kalian jadi imam untuk banyak orang, maka adalah dia cepatkan sholatnya. Namun jika tidak ada mereka, boleh jadi orang yang sakit, orang yang lemah fisiknya, orang yang punya kebutuhan, dan orang yang sudah dewasa. Artinya di belakangnya adalah orang-orang yang punya uzur yang memang perlu diberi keringanan. Dan ringan atau cepatnya sholat itu maksudnya adalah ringan mencocoki selera. Bukalah yang dimaksud sholat yang ringan itu sholat yang mencocoki selera banyak orang, sehingga akhirnya karena jadilah imamnya itu malah kundan, nendang-nendang dalam sholatnya dan tidak tenang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku tidak pernah sekalipun bermakmum di belakang imam yang lebih ringan sholatnya dan lebih sempurna dibandingkan sholat orang ini, yaitu sholatnya Anas bin Malik. Wa ma'adhalika, meskipun demikian, adalah Nabi di sholat subuh hari Jumat di rakaat pertama membaca surat As-Sajdah utuh di rakaat pertama, dan membaca surat Al-Insan secara utuh di rakaat yang kedua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Ad-Dukhan di sholat maghrib, dan membaca juga surat Ad-Dukhan untuk surat Al-Mursalat. Nabi membaca dalam sholatnya surat Tur, dan terkadang Nabi membaca Al-A'raf. Wa ma hadza, meskipun demikian, itu panjang-panjang surat yang dibaca itu tetap ringan. Sebagaimana perkataan Anas radhiyallahu anhu, aku tidaklah sholat bermakmum di belakang satupun imam yang lebih cepat sholatnya dan lebih sempurna dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi orang ini, yaitu Anas bin Malik. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.